Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid pada bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Qala al-musannif rahimallahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab وقوله تعالى فرمن الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Taubah ayat yang ke-24, katakanlah wahai Muhammad, kul, khitabnya lin nabi, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga atau kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawnaha, dan perdagangan yang kalian khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian senangi, senang kepadanya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, kalian lebih mencintai itu, perkara-perkara dunia, lebih mencintai bapak, lebih mencintai anak, saudaranya, istrinya, keluarganya, kerabatnya, harta bendanya, tempat tinggalnya, semua kendaraannya, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta yati Allahu biamri, hingga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hukumannya, ikobnya kepada kalian. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang itu paling dicintai oleh manusia, oleh seseorang. Di antara sekian banyak urusan, perkara-perkara di dunia ini yang paling dicinta oleh manusia. Dan tabiatnya manusia memang cinta kepada hal-hal seperti ini disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tabiat kepada manusia cinta kepada wanita, kepada istri, kepada anak, kepada kerabat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarah, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia, atau telah dihiasi manusia itu hubbus syahwat, cinta kepada syahwat, minan nisa, cinta kepada wanita-wanita. Tabiatnya manusia, Allah berikan kecintaan kepada wanita. Dan ini fitnah yang paling besar bagi laki-laki wanita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan syahwat nisa, senang kepada wanita, laki-laki senang kepada wanita. Kalau ada laki-laki tidak senang kepada wanita, itu abnormal, tidak normal, sudah keluar dari fitrahnya dia. Ma taraktu badi fitnatan adar wal rijal minan nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar, yang paling memudaratkan bagi laki-laki, minan nisa, dibandingkan dari wanita. Maka termasuk wasiat Rasulullah SAW, ittaqun nisa, jaga, takwalah kepada Allah terhadap wanita. Walbanin, dan anak-anak, khusus anak laki-laki. Banin, walqanatil muqantarah, dan harta yang banyak, senang semua. Manusia hidup di dunia ini, banyak di antara mereka menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya mencari harta, mengumpulkan harta, karena memang senang. Tidak cukup, rumahnya sudah ada di mana-mana, masih kurang. Mobilnya sudah 4, masih pengen nambah sampai koleksi mobil. Ini kan cenderungan manusia, cinta kepada harta. Minaz zahab wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailal musawwamah, dan kuda-kuda pilihan yang bagus. Dia pelihara ataupun dia beli. Wal an'am wal harf, binatang ternak dan pertanian. Dalika matal dunia. Dalika matal hayati dunia. Kata Allah, ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, husnul thawab, sebaik-baik pahala. Artinya, semua ini adalah menjadikan manusia itu bisa lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada akhirah, dengan sibuk terhadap apa yang mereka cintai itu, berusaha untuk mendapatkannya, berusaha untuk menjaganya, memeliharanya, sehingga dia lupa kepada Allah, mendahulukan kecintaannya kepada perkara-perkara ini dan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada perkara-perkara yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah secara asal perkara yang mubah. Perkara mubah dan tabiat manusia. Tapi ketika sudah mendahulukan kecintaannya kepada perkara ini daripada kecintaannya kepada Allah, ini yang masalah. Ini yang Allah peringatkan. Kalau kalian mendahulukan itu dibandingkan cinta kepada Allah, cinta lebih mencintai dunia dibanding mencintai perintahnya Allah dan perintah Rasulnya, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, maka tunggulah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan keputusannya kepadamu. Allah akan memberikan ikobnya kepadamu, hukumannya. Manusia banyak tertipu dari apa yang disebutkan, terkhusus kecintaan mereka kepada anak-anak, kepada orang tua. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hakuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Dalam riwayat Bukhari Muslim sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah kalian itu beriman sampai aku yang dia lebih cintai dibandingkan dengan anaknya dan orang tuanya serta seluruh manusia dari kalangan kerabat keluarga. Isi Rasulullah SAW menyatakan, aku yang lebih dia cintai, kamu tidak beriman sampai aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan anak. Di sini digandengkan dengan anak dan orang tua. Karena seseorang itu dalam masalah kecintaan dari perkara-perkara dunia ini, itu lebih dominan manusia cinta kepada anaknya. Bisa kita merasakan sendiri punya anak dibanding kadang mobil. Nah, tentu anak yang lebih dicintai. Dan mungkin lebih dicintai anak dibanding orang tua. Kalau diberi pilihan, milih anak. Nah, karena itu anak ini disebutkan dalam Al-Quran termasuk fitnah yang besar bagi seorang. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama amwalukum wa uladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian bagi kalian. Ujian. Banyak kita dapati orang yang dulunya istiqomah, semangat beragamanya tinggi, semangat pembelaannya kepada sunnah besar, masih bujang, belum punya istri, belum punya anak. Tapi setelah punya anak, muncul penakutnya, rasa takut. Ayo kita takut. Gimana anak saya? Karena lebih cinta sudah kepada anaknya. Sehingga lebih mendahulukan kepentingan anak, kecintaan kepada anak dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal walad majbanatun wa mabkhalatun wa majhalatun wa mahzanatun." Dan riwayat Ahmad Tabrani wal Baihaqi dan disahkan Syekh Al-Albani, sesungguhnya anak itu majbanah. Majbanah itu menjadikan orang tuanya jadi penakut. Dulu pemberani, berani dulu. Berani menyuarakan kebenaran, al-haq. Tidak takut. Biar saya di penjara, tidak takut mati. Punya anak, dah. Beda sudah pikirannya. Bagaimana anak saya nanti? Kalau saya di penjara, kalau saya dijauhi, kalau saya begini. Sudah muncul ketakutannya. Wa maghalatun, anak itu menjadikan orang tua bisa menjadi bakhil, menjadi pelit. Orang dulunya gemar berinfak, gemar mengeluarkan uang gampang, mudah mengeluarkan duit, membantu orang, nolong orang yang butuh, ada ta'awun. Bangun kenapa? Gampang. Sudah punya anak. 1, 2. Anak sudah 5. Wah sudah. Sudah tidak pernah berinfak. Dah. Semua harta yang dia kumpulkan untuk anaknya saja. Belikan ini, belikan ini. Sudah berpikir. Kalau saya keluarkan ini, anak saya ini jajannya berkurang. Makanya benar apa yang disebutkan Rasulullah. Anak itu menjadikan orang tua bisa bakhil. Wa majhala. Nah ini juga. Banyak yang menimpa kita ini. Sebabkan anak itu majhala. Majhala itu menjadikan orang tua itu jahil. Dengan sebab anak sudah malas ta'lim dan malas belajar, sudah senang di rumah saja, main-main sama anak, senang-senang sama anak. Hari Minggu ajak keliling-keliling, ta'lim hari Minggu, hari Ahad tidak pernah hadir, karena tiap hari Ahad punya 3 anak, 4 anak sama-sama. Nanti ini pengen kemana? Sana jalan-jalan. Yang satunya lagi minta ke sana. 1 bulan, 4 pekan. Semuanya dipakai jalan-jalan. Sama anak-anaknya. Kasihan. Jenuh belajar. Merujak terus. Kayaknya gak pernah taklim. Ini majhalah. Bikin jahil orang tuanya, bikin malas taklim. Dan dulunya rajin. Ini semua kita dapati. Kita dapati. Waktu masih bujangnya paling cepat datang, paling duluan. paling rajin catat. Nah, punya anak, nah sudah malas mulai malas. Satu mesti sudah lambat-lambat sudah. Dua tinggal mesti dapat walaupun 10 menit saja. Sudah empat sudah jarang muncul. Ini fitnah. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu fitnah bagi kita. Kalau seorang itu tidak bisa memposisikan bagaimana sebenarnya nikmat aulad, nikmat anak itu kita syukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita berupa keturunan anak. Mensyukurinya, jangan sampai anak itu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini disebutkan anak bisa menjadi penakut orang tuanya, anak bisa menjadikan bakhil orang tua, anak bisa menjadikan orang tuanya malas belajar. Disebutkan dalam tafsirnya karena juga sibuknya dia mencari dunia, mencari ma'is, mencari amal. Di antara disebutkan Al-Imam Al-Manawi, majhala itu karena orang itu menyibukkan diri anaknya. Banyak misalnya dia ingin menyenangkan anak, memenuhi kebutuhan anak, sampai dia menghabiskan waktunya mencari ma'isyah, mencari harta. Sudah enggak ada waktu luang untuk belajar, untuk meroja, untuk membaca dari pagi sampai malam. Pagi setelah subuh, sholat subuh berangkat, nanti pulang jam 10 malam enggak pernah ketemu anaknya. Menyatakan cinta sayang kepada anak yang membahayakan anak dengan harta. Tapi sungguh dia lupa, dia punya kewajiban utama yang lebih dari itu, memberikan pendidikan kepada anak. Gimana dia bisa mendidik anaknya tidak pernah ketemu? Akhirnya yang dia penuhi hanya kebutuhan fisiknya anaknya, tetapi kebutuhan batinnya, kedekatan batin dengan anak justru malah tidak ada. Dan Rasulullah mengatakan wa mahzanatun, bikin sedih hati orang tuanya, sakit sedih lihat anak pakaiannya sudah robek-robek lusuh, sedih. Anak mengeluh, sedih dia. Ini semua dialami dan diapati oleh orang tua kepada anaknya. Maka perlu untuk kita ya memperhatikan, jangan sampai seorang itu disebabkan karena anaknya cinta yang berlebihan kepada anak, dia justru meninggalkan atau lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah ini. Ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai hartamu, anak-anakmu membuat atau melalaikan kamu dari berzikir dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan seperti itu, sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala dalam syarah dalam ayat ini, amarallahu taala nabiyahu ayatawa'ada man ahabba ahlahu wa malahu wa ashiratahu wa tijaratahu wa maskanahu fa'atharaha aw ba'daha ala fi'li ma awjabahu Allah alayhi min al-a'mal allati yuhibbuha Allah ta'ala wa yardaha kal-hijra wal jihad wa nahwi dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya ayatawa'ad untuk mengancam, memberikan ancaman bagi orang-orang yang dia lebih mencintai keluarganya, hartanya, kerabat-kerabatnya, perdagangannya, rumah-rumahnya, fa'atharaha dan lebih mengutamakannya atau mengutamakan sebagiannya dari melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya berupa amal-amal yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, cinta kepada amal tersebut dan Allah ridho kepada amalan itu seperti al-hijrah wal-jihad wa nahwi dzalik dan selayang demikian itu dari kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala yang wajibkan kepada hamba-hambanya, keluarganya, hartanya, perdagangannya, rumah-rumahnya, dia lebih cintai dan dia lebih utamakan dibandingkan melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya dari amal-amal saleh. Qala al-Imam Ibn Kathir, in kanat hadhihi al-ashya' habba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Berkata Ibn Kathir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ayat mananya in kanat hadhihi al-ashya', jika perkara-perkara ini yang kalian lebih cintai, ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu aintadiru madha yahillu bikum min iqabihi, maka tunggulah, tunggulah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menimpakan kepada kalian iqabnya. Hati-hati, ini peringatan Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada hamba-hambanya, kepada kita. Jangan sampai perkara-perkara dunia itu lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan perintah-perintah Allah. Kalau kalian lebih mencintai perkara dunia, tunggu. Fatarabbasu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan keputusannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini, ikhwan fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan liahli mahabbati, bagi orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, alamatain, dengan dua alamat. Ada dua alamat yang itu menjadi alamat, tanda bahwasanya orang itu lebih Allah cintai dan Rasulnya dibandingkan urusan dunia. Perlu memang diuji, karena dengan ujian itu seseorang bisa diketahui benar enggak dia cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, atau pengakuannya itu hanya di lisannya saja, dusta saja. Maka ada dua alamat yang disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ittiba'ur rasul wal jihad fi sabilillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ini pengakuan cinta yang dusta, cinta palsu. Gampang saja orang itu mengatakan cinta, aku cinta kamu, tapi nanti bisa diketahui dari pembuktiannya, jujur enggak cintaannya itu atau palsu. Ittiba' Rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi, mengambil sunnahnya Nabi, tidak mengambil sunnah selain Rasulullah, manusia, aturan-aturan ajaran manusia ditinggalkan. Betul-betul ittiba'nya dia, ikutannya dia hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tahqiq, pembuktian syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya orang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi tidak tahu apa hakikat syahadat itu. Nah, hakikat syahadat yang kita ucapkan itu menuntut untuk kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan yang kita ikuti. Kalau masih kita mengikuti petunjuk lain selain petunjuknya Nabi, berarti belum benar persaksian kita itu. Belum benar kecintaan kita kepada Rasulullah. Mengatakan cinta kepada Rasulullah tapi senangnya dia kepada kebidahan, lebih senang kepada bid'ah daripada sunnah. Disampaikan ini bid'ah, tidak ada datang contohnya dari Nabi yang sunnah seperti ini, kamu terima dia. Ini orang tua saya mengajarkan seperti ini, lalu dia mengatakan cinta. Jadi lihat kecintaan seorang kepada Nabi dilihat dari tibanya dia, bagaimana dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembelaannya kepada sunnah. Wajihad, dan berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yakun muhibban lillah illa man yattabi'a rasulahu. Wata'ata rasul ar-rasul wa mutaba'atu tahaqqaq al-ubudiyyah. Wata'atu ar-rasul wa mutaba'atuhu tahaqqaq al-ubudiyyah. Fala yakunu muhibban lillah, maka tidaklah seorang itu dikatakan hubban lillah, cinta kepada Allah, illa kecuali mayattabi rasulahu, dia itu mengikuti rasulnya, mengambil petunjuk nabinya, baru dikatakan Orang ini cinta kepada Allah dan mentaati Rasulnya, mengikuti Rasul, maka ini terrealisirlah al-ubudiyah, ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Maka ini ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang mengaku cinta kepada Allah dengan sejujur-jujurnya cinta kepada Allah, dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Disebutkan dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti telah mencintai aku. Wal jihad yatadhamman kamal mahabbah ma amara Allah bihi wa kamal bughd ma nahaa Allah anhu. Fattiba' asy-syari'ah wal qiyam bil jihad min a'zamil furuq baina ahli mahabbatillah wa awliya'ihi alladziina yuhibbuhum yuhibbunahu wa baina man yad'i mahabbatallah. Jihad itu mengandung di dalamnya kesempurnaan kecintaan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan perkara jihad berat, paling berat. Disuruh berjihad, mikir mas, mikir anak, mikir ini kalau saya mati. Sehingga mungkin jarang yang bisa memenuhi panggilan Allah kalau diserukan jihad melawan orang kafir. Banyak yang mundur, tidak mau. Maka jihad ini salah satu mihnah, salah satu ujian untuk membuktikan kecintaan seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya. Benar enggak? Dan kesempurnaan benci kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang darinya. Fattiba'u syariah, mengikuti syariat. Wal qiyam bil jihad, dan menegakkan jihad fi sabilillah. Kata beliau, termasuk sebesar-besar perbedaan atau yang membedakan antara orang-orang yang mencintai Allah dan wali-wali Allah, yang mereka ini Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah, dengan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah sekedar pengakuan. Perbedaannya yang paling besar, ittiba' syariah, mengikuti syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan jihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-imam Ahmad wa Abu Dawud من حديث عبد الرحمن السلمي أن طاء الخرساني النافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزئه حتى ترجعوا دينكم أو تراجعوا دينكم. Hadis Hasan. Kata Ibn Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil aina." Jika kalian sudah berjualan yaitu dalam dengan sistem aina. Jika kalian sudah saling berjualan dengan sistem aina, dengan cara aina. Hal ini itu salah satu jual beli riba. Salah satu jual beli riba. Tidak diperbolehkan. Surahnya, bentuknya. Saya misalnya jual barang kepada si fulan. Jual mobil. Dengan kredit. Dengan kredit 1 tahun. 100 juta atau 120 juta 1 bulan 10 juta kredit. Nah, sudah transaksi ambil mobilnya. Antum bayar tiap bulan 10 juta kepada saya. Kemudian baru bulan 5, bulan 6, 6 kali cicilan. Datangin orang yang kredit tadi, gimana antum juga mau jual mobil ini, kalau mau jual saya beli. Orang itu butuh duit, ya sudah dijual. Berapa cash saya beli? 100 juta. Cash mobil kembali kepada dia, tersisa. Nah, berarti dia untung. Uangnya kembali, mobilnya kembali. Untung 20 juta. Karena orang tersebut masih kredit sama dia. Nah, ini sistem ina. Enggak diperbolehkan, haram, ya, riba, sistem riba. Wa hattum adnabal baqar, dan kalian sudah di belakang ekor-ekor sapi. Sudah sibuk dengan pertanian, membajak. Membajak sawah kan pakai api. Sudah sibuk dengan pertaniannya, sibuk tanam ini, tanam ini. Apalagi kalau berhasil panen melimpah, dapat keuntungan banyak. Ya, cari lagi bibit apa yang bisa ditanam menghasilkan semua, kebunnya banyak sekali jenis tanaman. Waraditum bizar, dan kalian sudah ridho dengan azar pertanian, sudah senang melihat tumbuh berbuah, hijau panen, senang tiap hari sudah di kebun saja. Ridho dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Udah cinta kepada dunia. Cinta kepada pertanian. Yang termasuk disebutkan al-an'am wal-an'am wal-harth, binatang ternak, dan al-harth, pertanian. Diberikan kecintaan manusia kepada pertanian. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, enggak mau berjihad. Ada seruan jihad, enggak mau. Nanti tidak ada yang mengurusi, mati semua nanti tanaman saya. Enggak ada yang nyiram. Kering nanti. Enggak ada yang mupuk, enggak berbuah, rugi. Banyak ruginya. Sallallahu alaikum apa kata Rasulullah? Kalau kalian meninggalkan jihad, ridho dengan pertanian, sibuk dengan pertanian, dengan urusan dunia, termasuk perdagangan. Cuma di sini pertanian disebutkan. Tapi mas urusan-urusan dunia yang lainnya yang kamu sibuk cinta kepadanya, sehingga kamu meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u hatta. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut kehinaan itu bagi pada kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kembali kalian mau berjihad. Mau mendahulukan kecintaan kalian kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada jihad. Fala budda min ithar ma habahu Allah min 'abdihi. Maka mesti seorang hamba itu mengutamakan, mendahulukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Nah, maka ini Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah, ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang meninggalkan jihad dan menyebutkan dirinya cinta kepada urusan dunia, di antaranya pertanian. Maka ini disebutkan ayat-ayat mihnah, ayat menjadi ujian bagi kaum mukminin untuk mengukur kebenaran pengakuan cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, memberikan penjelasan terhadap ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, kata beliau, wa hadhihi al-ayah al-karimah a'zamu dalil ala wujub mahabbatillahi wa rasulihi. Ayat yang mulia ini adalah sebesar-besarnya, seagung-agungnya dalil yang menunjukkan kepada wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya, dan wajibnya untuk mendahulukan kecintaan kepada keduanya. Ala mahabbati kulli syai, dari mencintai segala sesuatu. Wala al-wa'id asy-syadid wal maqit al-akid ala man kana syai'un min al-madhkurat ahabba ilayhi min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Dan atas mereka ancaman yang dahsyat, yang keras, dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang lebih mendahulukan dan lebih mencintai dari apa yang disebutkan di dalam ayat, mencintai anak, bapak, saudara, istri, keluarga, dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta jihad di jalannya. Maka kata Syekh Abdul Rahman di sini, orang-orang yang mendahulukan kecintaannya kepada perkara yang disebutkan dibandingkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya di jihad, maka dia akan mendapatkan ancaman yang keras, kemurkaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala al-musannif rahimallahu ta'ala An-Anas ibn Malik Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman, hatta akuna habba ilaihi min waladihi, sampai aku yang lebih dia cintai dibandingkan anaknya, wa walidi orang tuanya, wan nas yajma'in, dan manusia seluruhnya. Rasulullah mengatakan tidak beriman orang seperti ini, tidak beriman sampai aku yang dia lebih cintai daripada anaknya dan bapaknya, orang tuanya, serta seluruh manusia. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala dalam kitab beliau Mulakhas Besar Kitab Tauhid, kata beliau, anna fihi dalil, dalilan, bahwasanya dalam hadis ini ada dalil ala wujub taqdim mahabbati rasul ala mahabba kulli makhlukin, wa anna tahqiq al-iman mashrutun bidhalik. Kata beliau Syekh Al-Fauzan, dalam hadis ini ada dalil, ada petunjuk tentang wajibnya mendahulukan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbah kulli makhlukin, dari kecintaan kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Hendaknya Rasulullah yang lebih dicintai. Maksud semuanya seluruh makhluk. Apa saja. Selain Allah subhanahu wa ta'ala makhluk. Wa ana tahqiqul iman, dan sungguh tahqiqul iman, terwujudnya, terrealisasinya keimanan, masyrutun bidzalik, itu disyaratkan dengan ini, dengan mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengertiannya, kalau seorang itu tidak ada rasa cintanya dia kepada Rasulullah atau masih mencintai dunia ini, masih mencintai keluarga, masih mencintai harta dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti belumlah dia terrealisir dalam dirinya keimanan yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Qauluhu la yu'minu ahadukum, disebutkan di sini la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Yang dimaksudkan di sini tidak beriman bukanlah menafikan, meniadakan asal iman. Asal iman. Tetapi yang dinafikan di sini adalah kamalil iman, kesempurnaan iman. Bukan berarti la yu'minu ahadukum, seseorang itu tidak ada iman di dalam dirinya. Tidak menafikan asal iman. Tetapi yang dinafikan adalah kesempurnaan. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Jadi kesempurnaan iman masyrutun disyaratkan dengan kecintaan kepada Rasul, mencintai Rasul di atas seluruh makhluk. Kalau itu tidak ada dalam diri seseorang, berarti tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Karena kalau yang dinafikan asal iman berarti kafir. La yu'minu ahadukum berarti kalian kafir. Dan ini bukanlah ini yang dimaksud. Orang yang mendahulukan kecintaan kepada anak, kepada orang tua, dibandingkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, kata Syekh Al-Fauzan, fahadha naqisul iman. Ini orang kurang keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Tetapi tidaklah mengeluarkan seorang itu dari Islam. Tidak dikatakan kafir. Tidak. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Pembahasan hadis ini, insyaAllah ta'ala disampaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.